بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya tentang tasrif dari kitab ini Tasrif Al-Izzi. Sekarang melanjutkan pada pasal yang baru, faslun fil mudha'afi, pasal tentang mudha'af, ya, tentang mudha'af. Wa yuqalu lahu, dan juga mudha'af ini dikatakan al-asammu, sebagai al-asam, ya, nama lain dari mudha'af adalah asam. Li syiddatihi, karena kuatnya atau karena kerasnya. Apa yang dimaksud dengan mudha'af atau asam tersebut? Wa huwa, dijelaskan di sini, wa huwa min ats-tsulatsiyyil mujarradi wal mazidi fihi, mudha'af yang berasal dari tsulatsi mujarrad dan sulasi mazid fi, pengertiannya yakni ma kana ainuhu walamuhu min jinsin wahidin, yakni fi'al yang ain kalimahnya dan lam kalimahnya itu dari satu jenis, dari satu huruf yang sama, berupa satu huruf yang sama. Ini pengertian mudha'af pada sulasi mujarrad maupun mazid. Yang asalnya sulasi, baik mujarrad maupun mazid. Yakni kata tersebut ain kalimahnya dan lam kalimahnya ini berupa satu huruf yang sama, yang sejenis. Ka radda wa ka'abda, seperti misalnya pada fi'al radda. Radda di sini ain kalimah berupa huruf dal, lam kalimah juga huruf dal, sama hurufnya, satu jenis. A'adda, ini tulasi yang mazid. Kalau radda tadi tulasi mujarrad, kemudian a'adda ini contoh yang tulasi mazid. Jadi asalnya ada, kemudian ditambahkan hamzah sebelum fa kalimah menjadi a'adda. Fa inna aslahuma, maka sungguh asal dari keduanya yakni radada. Dari radda tadi asalnya adalah radada. Di sini tampak ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama, yaitu huruf dal, radada. Kemudian a'adda tadi asalnya adalah a'dada. Radda asalnya radada, jadi ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama, satu jenis. Kemudian a'adda asalnya adalah a'dada, yang mengikuti wazan af'ala, sehingga di situ tampak ain kalimah dan lam kalimah ini juga huruf yang sama, yang sejenis, yaitu huruf dal. Nah, inilah pengertian dari mudha'af atau asam dari sulasi, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Dari asalnya tadi radada dan a'dada, kemudian fa'uskinatid dalul ula, dal yang pertama atau pada ain kalimah ini itu disukun dari ro dada dan a dada tadi dari contoh tersebut. Dal yang pertama yakni yang pada ain kalimat ini kemudian disukun, asalnya fathah tapi kemudian diganti dengan sukun. Wa udzimat fi tsaniyati, dan kemudian diidghamkan pada huruf yang kedua, pada dal yang kedua atau pada lam kalimahnya yang hurufnya sama tadi. Dari radada kemudian radda kemudian diidghamkan dengan tasdid menjadi radda. A'dada, dal yang pertama atau ain kalimah disukun menjadi a'adda. Ketika ain kalimah disukun atau dalnya yang pertama disukun, maka fa kalimah menjadi di fathah. A'adda. Ini. Jadi ini dari asalnya radada, a'dada, kemudian menjadi radda dan a'adda. Inilah yang disebut dengan mudha'af pada sulasi mujarrad maupun sulasi mazid. Wa minar ruba'i, dan dari ruba'i mudha'af yang berasal dari ruba'i atau pada fi'il ruba'i pengertiannya, ma kana fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahidin, yakni fa kalimah dan lam kalimah yang pertama itu dari satu jenis berupa huruf yang sama yang sejenis. Kita lihat wazan pada rubahi yang mujarrad fa lala fa lala ini. Nah di sini untuk rubahi yang mudha'af disebutkan fa kalimah dan lam kalimah yang pertama dari fa lala dari wazannya tadi fa kalimah dan lam kalimah yang pertama ini satu jenis hurufnya sama. Wa kadzalika ainuhu wa lamuhu tsaniyatu min jinsin wahidin, demikian pula ain kalimah dan lam kalimah yang kedua. Ain kalimah dan lam kalimah yang kedua dari wazan fa'lala tadi pada rubai ini berupa huruf yang sama pula. Ini. Jadi ini pengertian mudha'af pada rubai, yakni fi'il yang keadaan fa kalimah dan lam kalimah yang pertama itu berupa satu huruf yang sama atau sejenis, dan juga pada ain kalimah dan lam kalimah yang kedua itu berupa huruf yang sejenis, huruf yang sama. Wa yuqalu lahu al-mutabaqu aydan, mudha'af pada rubai ini juga dikatakan disebut sebagai mutabaq. Nahwu contohnya zalzala, contohnya adalah zalzala. Ini rubai yang mujarrad zalzala. Perhatikan di sini fa kalimah pada huruf zai itu sama dengan lam kalimah yang pertama, yaitu pada zai yang kedua. Sama hurufnya, huruf zai sejenis. Kemudian ain kalimah pada zalzala itu huruf lam. Kemudian lam kalimah yang kedua dari zalzala tersebut adalah huruf lam, juga huruf lam. Jadi sama. Ain kalimah dengan lam kalimah yang kedua sama hurufnya, sejenis hurufnya. Sehingga fi'il yang seperti ini zalzala ataupun tasarufnya, perubahannya kata ini merupakan mudha'af ruba'i. Mudha'af dari yang ruba'i yang tersusun dari empat huruf. Karena apa? Fa kalimah dan lam kalimah yang pertama sama sejenis, kemudian ain kalimah dan lam kalimah yang kedua itu juga sama sejenis. Ini. Zalzala ini bentuk maudhi, kemudian mudhari'nya yuzalzilu, kemudian masdarnya zalzalatan wa zilzalan. Ya, ada dua bentuk masdar di sini, yaitu zalzalatan dan zilzalan. Jadi kemudian di situ disebutkan artinya zalzala harraka, bergerak atau berguncang atau bergetar. Ya, ini makna dari zalzala. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi itu diguncangkan, digetarkan, digerakkan dengan sebenar-benarnya. Ya, itu makna dari zalzala. Baik. Jadi ini pengertian mudha'af, ya, baik pada sulasi maupun pada ruba'i. Ya. Jadi intinya apa? Fi'il mudha'af ini ada huruf yang sama. Ya, ada kesamaan huruf, huruf yang sejenis pada kata tersebut. Untuk sulasi, huruf yang sama yang sejenis itu pada ain kalimah dan lam kalimah. Adapun pada ruba'i, huruf yang sejenis yang sama itu pada fa kalimah dan pada lam kalimah yang pertama. Kemudian pada ain kalimah dengan lam kalimah yang kedua. Ini fi'il mudha'af. Kemudian yang berikutnya, wa innama ulhiqa al-mudha'afu bil mu'tallati. Ya, dan hanyalah mudha'af ini diikutkan, disertakan dengan mu'tal. Ya, jadi dianggap sama atau mempunyai kesamaan sehingga dia disertakan, diikutkan pada yang mu'tal. Kenapa? Li'anna harfat tab'ifi yalhaquhul ibdalu. Karena huruf tab'if, huruf yang berulang, ya, yang diulang, yang digandakan tadi, itu disertai dengan ibdal. Ya, huruf yang berulang itu akan disertai dengan ibdal, dengan penggantian huruf. Kaqaulihim, misal seperti dalam ucapan mereka dalam fi'il mu'tal, ya, amlaitu, ya, bimakna amlaltu, ya, amlaitu bimakna amlaltu, ya. Jadi asalnya amlaltu ini mudha'af, kemudian ada penggantian huruf di situ, ya, pada lam kalimah, ya, atau pada lafaz yang lain, ini hurufnya diganti dengan huruf illah, yaitu menjadi amlaitu. Jadi ada ibdal pada mudha'af yang seperti ini, penggantian huruf. Amlautu, ya, menjadi amlaitu. Lamnya yang kedua atau pada lam kalimah ini diganti menjadi huruf ya, huruf illah. Walhatu, dan juga huruf tab'if, huruf yang berulang yang sama tadi, itu disertai dengan hat, dengan penghilangan. Ya, terkadang huruf yang sama itu nanti bisa dihilangkan salah satunya. Kaqaulihim, seperti dalam ucapan mereka, mastu atau mistu, wa zautu atau ziltu, bi fathil fa'i wa kasfiha fihima, dengan fathah, ya, dengan harakat fathah pada fa' kalimah, ataupun dengan harakat kasrah pada fa' kalimah tersebut pada kedua fi'il tadi. Jadi bisa dibaca mastu, zautu, bisa pula dibaca mistu atau ziltu. Ya. Contoh yang berikutnya wa ahastu. Jadi kelanjutan contoh dari mastu zaltu kemudian ahastu. Ai, yakni asalnya, ya, adalah masistu. Ya, asalnya adalah masistu. Ya. Ada huruf yang sama yang sejenis, ya, dari masisa asalnya nanti menjadi masta. Ya, Kemudian ketika bersambung dengan bomir ta' yang berharokat, menjadi masis tu. Kemudian apa? Salah satu sin di sini, ini bisa, boleh dihilangkan. Menjadi mas tu atau mis tu. Ya. Kemudian zalil tu. Ini juga sebagaimana masis tu, salah satu huruf lam ini dihilangkan sehingga tadi menjadi zaltu atau menjadi ziltu. Ya. Kemudian wa ahsastu. Ahsastu. Ya, ahassa. Ahsasa. Ya. Ahassa asalnya ahsasa. Ya. Kemudian ketika bersambung dengan dhamir ta yang berharokat menjadi ahsastu. Kemudian salah satu huruf yang sama yaitu huruf sin di sini ini bisa dihilangkan menjadi ahastu. Ini terkadang demikian bisa boleh terjadi seperti ini. Sehingga apa? Mudha'af itu terkadang dia bisa disertakan pada mu'tal karena huruf yang sama yang berulang tadi ini bisa mengalami ibdal dan juga bisa pula mengalami had penghilangan huruf seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh ini tadi. Kemudian yang berikutnya al-idgham. Idgham wal mudha'afu yalhaquhu al-idghamu. Mudha'af ini disertai dengan idgham, diikuti disertai oleh idgham. Yakni yang dimaksud dengan idgham wa huwa an tuskin al-awwala, yakni engkau mensukun huruf yang awal, huruf yang pertama dari dua huruf yang sejenis tadi. Dua huruf yang sama, maka huruf yang pertama itu disukun. Asalnya berharokat. Rodada. Huruf yang sama, yaitu huruf dal. Yang pertama kan asalnya harokat. Fathah, pada contoh itu. Rodada. Kemudian apa? Huruf yang pertama tadi, dari dua dal misalnya, ini disukun. Rab menjadi seperti itu. Waktu dari jauh fitani dan lalu engkau memasukkan dia pada huruf yang kedua. Dari roda dan misalkan tadi asalnya berharakat fathah, kemudian dia diganti dengan sukun, lalu dimasukkan pada huruf yang kedua yang sejenis tadi. Dari roda dan menjadi radda, menjadi radda. Atau dari a'dada menjadi a'adda. Jadi dua huruf dari dua huruf yang sama yang sejenis tadi, yang pertama disukun lalu dimasukkan pada huruf yang kedua. Wa yusammal harful awwalu mudghaman. Kemudian huruf yang pertama itu dinamakan dengan mudgham. Dal yang pertama dari contoh radda, ini disebut dengan mudgham, huruf mudgham yang diidghamkan. Wa tsani, kemudian huruf yang kedua mudghaman fihi, dinamakan dengan mudghaman fihi. Yang diidghami, di bahasa Indonesia kan ya, kira-kira artinya seperti itu. Mudgham itu yang diidghamkan, yang dimasukkan pada huruf sesudahnya. Adapun mudgham fihi ini yang diidghami, yang dimasuki oleh huruf yang sebelumnya tadi. Ini. Jadi dari idgham dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharakat, yang awal disebut mudgham, yang kedua yang berharakat tadi disebut mudgham fihi. Nah, ini yang terjadi pada mudha'af secara umum bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh sebelumnya tadi. Kemudian wal idghamu wajibun. Idgham itu wajib. Idgham tadi mensukun huruf yang awal dan memasukkan pada huruf yang kedua, ini hukumnya wajib fi nahwi pada contoh ini. Madda yamuddu. Asalnya apa? Madada yamdudu. Kemudian wajib diidghamkan menjadi madda yamuddu. Kemudian contoh yang berikutnya, wa a'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu, mempersiapkan. Kalau madda yamuddu, membentangkan atau memanjangkan. Kemudian a'adda yu'iddu, mempersiapkan. Nah, ini asalnya a'adda yu'iddu. Kemudian dua huruf yang sama yang sejenis ini wajib diidgham sehingga menjadi a'adda yu'iddu. Berikutnya i'tadda ya'taddu, menghitung atau mengira. Ya, asalnya i'tadada dari wazan ista'ala. Ya, asalnya i'tadada. Lalu dua huruf yang sama yaitu huruf da yang sejenis ini wajib idgham menjadi i'tadda. Mudhari'nya ya'taddu. Wangqadda wangqaddu, menjadi terbelah. Ini juga asalnya inqadada yanqadidu. Kemudian dua huruf yang sama itu wajib diidgham menjadi inqadda yanqaddu. Berikutnya inqadda yanqaddu itu menjadi terbelah. Berikutnya wadda yaswaddu, iswadda yaswaddu. Ini idgham dua huruf yang sama pada akhir fi'il ini, ain kalimah dan lam kalimah. Alhamdulillah. Iswadda yaswaddu, ini tentang idghamnya, alhamdulillah, bukan tentang mudhafnya. Iswadda yaswaddu, keadaan idgham pada akhir fi'il ini, ini wajib idgham. Dua huruf yang sama tadi, iswadda yaswaddu, menghitam. Kemudian yang berikutnya, iswadda yaswaddu. Ini juga sangat menghitam, menjadi sangat hitam. Dua huruf yang akhir yang idgham, itu hukumnya wajib idgham tersebut. Jadi tidak boleh diuraikan. Tidak boleh mengatakan iswadada yaswadidu atau iswadada yaswadidu, tidak boleh. Harus idgham menjadi iswadda yaswaddu, iswadda yaswaddu, seperti itu. Yang berikutnya wasta'madda wasta'adda, wasta'adda yasta'iddu, ista'adda yasta'iddu. Asalnya apa? Ini mengikuti wazan ista'ala ista'dada. Ya, asalnya seperti itu, ista'dada. Kemudian dua huruf yang sama yang sejenis itu diidghamkan menjadi ista'adda. Asalnya ista'dada, mengikuti wazan ista'ala ista'dada. Lalu apa? Dua huruf yang sama yang sejenis ini wajib diidgham menjadi ista'adda. Kemudian mudhari'nya yasta'iddu. Yang berikutnya wada, ista'adda, siap sedia, siap sedia, bersiap sedia, ista'adda. Yang berikutnya wada'ma'anna yada'ma'innu, yada'ma'anna, tentram, tenang, menjadi tentram, jadi tenang. Di sini huruf keadaan akhir dari fil ini huruf yang idgham, asalnya itu makna, Kemudian diidghamkan dua huruf yang sama, yaitu huruf nun pada contoh kata ini menjadi yaqma'innu, menjadi tenang, menjadi tentram, ayem, gitu. Berikutnya wa tamadda yatamaddu, asalnya tamadada, dua huruf yang sama itu diidgham menjadi tamadda yatamaddu. Tarik menarik ya, artinya. Jadi ini idgham itu hukumnya wajib pada keadaan kata-kata yang seperti disebutkan dalam contoh ini. Yakni ketika kata-kata itu berada pada keadaan yang awal, yang tidak bersambung dengan dhamir, tidak bersambung dengan dhamir sebagai fa'il, maka huruf yang sama yang berulang pada fi'il-fi'il tersebut, ini wajib diidgham. Harus idgham seperti contoh ini. Wakadha hadhihi al-af'alu idza banaitaha lil-maf'uli. Demikian pula fi'il-fi'il ini jika engkau membentuknya untuk maf'ul. Engkau membentuk fi'il-fi'il ini untuk maf'ul bih atau naibu fa'il, atau dengan kata lain fi'il yang bentuk majhul, fi'il yang bentuk majhul, maka apa, dia wajib idgham. Nahwu contoh mudda yumaddu, tadi asalnya madda ini yang bentuk maklum atau bentuk untuk fa'alnya madda, asalnya madada, kemudian dia wajib di idgham menjadi madda. Lalu ketika dibentuk untuk majhul atau menjadi bentuk fa'al, ketika dibentuk untuk maf'ul atau disebut sebagai bentuk yang majhul, itu akan menjadi mudda, dari madda menjadi mudda, atau asalnya apa, mudida, sesuai dengan wazannya, fi'il untuk maf'ul atau untuk bentuk majhul ini dari sulasi mujarad akan mengikuti wazan fu'ila. Untuk semua bab dari 6 bab yang ada, semuanya nanti ketika dibentuk majhul wazannya sama, yaitu menjadi fu'ila. Maka dari madda, madada akan menjadi mudida. Kemudian diidghamkan, wajib idgham menjadi mudda. Jadi dal yang pertama tadi asalnya kasrah pada bentuk yang majhul, dia diganti dengan sukun menjadi mudda. Kemudian mudhari'nya yumaddu. Madda yamaddu. Asalnya yamdudu. Kemudian dibentuk majhul menjadi yumaddu. Asalnya yumdadu. Sesuai dengan bentuk majhul, yum'alu, yumdadu. Kemudian wajib diidgham menjadi yumaddu. Ini yang bentuk untuk maf'ul atau bentuk majhul seperti ini. Tetap dia mengikuti hukum-hukum yang asalnya tadi, yakni di sini ini wajib idgham. Waqif ala hadza nadhairahu, dan kiaskan pada ini terhadap kata-kata yang semisal dengan ini. Nadhair, dengan pembanding atau dengan yang semisal, yang serupa dengan kata-kata ini tadi. Wa fi nahwi maddin masdaran, dan seperti pada contoh maddun. Maddun ini sebagai bentuk masdar. Madda ya maddu, madda ya muddu itu fi'ilnya, fi'il maudhi, fi'il mudhari', kemudian masdarnya nanti menjadi maddan atau maddun. Ini juga wajib idgham. Pada bentuk masdar dua huruf yang sama tersebut yang sejenis itu wajib idgham sehingga menjadi maddun. Tidak boleh masdarnya misalkan mad, madadun atau madudun, ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Harus diidgham menjadi maddun. Wa kadzalika idza tasala bil fi'li alif dhamiri au wawuhu au ya'uhu. Demikian pula jika mudha'af tersebut, ya, atau idgham tersebut, ya, itu bersambung dengan atau jika fi'il mudha'af tersebut itu bersambung dengan alif dhamir fi'il mudha'af tadi, fi'il mudha'af itu jika bersambung dengan alif dhamir atau dhamir alif untuk tasniyah, untuk jumlah dua atau mutanna, au wawuhu atau bersambung dengan wawu dhamir, yaitu dhamir wawu untuk jamak atau wawu jamaah, au ya'uhu atau bersambung dengan ya, yakni ya mukhatabah, menunjukkan pelakunya adalah anti, engkau seorang laki-laki, satu orang. Nah, ketika fi'il mudha'af itu bersambung dengan alif tasniyah atau bersambung dengan wawu jama'ah atau bersambung dengan ya mukhatabah, maka huruf yang sama yang sejenis pada mudha'af tersebut ini wajib idgham. Ya. Yeah. Wajib idgham. Nahwu, contoh. Mudda, muddu, muddi. Ya. Yeah. Ini fi'il-fi'il ini masing-masingnya bersambung dengan alif, bersambung dengan wawu dan bersambung dengan ya. Maka dia wajib idgham. Dibaca mat, dibaca apa? Jadi mudda, muddu, muddi, seperti ini. Ya, ini keadaan kata-kata fi'il-fi'il yang wajib idgham pada fi'il mudha'af tersebut. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Baik, jadi itu fi'il mudha'af yang wajib idgham pada huruf yang sama yang sejenis. Sekarang yang berikutnya, kebalikan dari hukum tersebut. Kalau tadi dikatakan hukumnya wajib, wajib idgham. Nah, yang berikut ini adalah yang tidak boleh idgham. Wal idghamu mumtani'un. Idgham itu mumtani', terhalang, terlarang, tidak boleh. Ya, jadi huruf yang sama, huruf yang sejenis dari fi'il mudha'af itu tidak boleh idgham. Di mana, kapan atau bagaimana? Fi nahwi, pada contoh misalnya madadtu. Ya, madadtu, perhatikan di sini fi'ilnya tadi kalau di idgham madda. Aslinya adalah madada. Jadi ketika wajib idgham dalam keadaan tadi, maka dia akan menjadi madda. Tetapi di sini pada contoh madadtu, dia justru malah tidak boleh idgham. Tidak boleh mengatakan madadtu dengan idgham dua dal tersebut menjadi madadtu, tidak boleh. Harus apa? Harus fak, harus terurai, harus dipisahkan dua huruf yang sama tadi, ya, tidak idgham, sehingga kembali ke aslinya, ya, menjadi madadtu, dari madada aslinya kemudian bersambung dengan pemirsa menjadi madadtu. Wa madadna, wa madadta, ila madadtunna, sampai pada madadtunna. Nah, di sini pada bentuk mawi, satu lagi wa madadna, ya, ila mad, ila madadtunna wa madadna. Pada bentuk mawi ini huruf yang sama, huruf yang sejenis pada mudhaf ini tidak boleh idgham, terhalang dari idgham. Jadi harus diuraikan, harus dipisahkan satu persatu. Kenapa demikian? Ya, kalau diperhatikan, ya, itu terpengaruh atau sebabnya, yakni karena fi'il ini bersambung dengan dhamir yang berharokat. Ya, madattu, madadna, madatta, madattunna, madadna. Kemudian pada yang bentuk bentuk mudhari' menjadi wayamdudna, watamdudna. Pada bentuk amr umdudna. Kemudian fi'il yang nahi latamdudna. Jadi di sini fi'il-fi'il mudhari' ini bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat. Dhamir rafa', dhamir yang sebagai fa'il yang berharokat. Sehingga disebut dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir yang sebagai fa'il, sehingga dia kedudukannya rafa', kemudian keadaannya berharokat. Madattu ta'nya, dhamir ta' ini berharokat, dhammah. Madadna, dhamirna berharokat. Madatta, ta'nya berharokat. Madadna, yamdudna, tamdudna. Dhamirnya adalah nun. Nun ini berharokat. Nah, ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang berharokat seperti ini, maka ini menjadikan tidak boleh idgham. Jadi harus diuraikan, harus terpisah. Menjadi seperti contoh tersebut. Madadtu, madadna, yamdudna, umdudna, ataupun yang semisalnya. Ini. Jadi ketika bersambung dengan dhamir-dhamir rafa' mutaharrik, dhamir-dhamir rafa' yakni sebagai fa'il, kemudian dhamir itu berharokat, maka huruf yang sama tidak boleh idgham. Harus diurai, harus terpisah. Atau disebut dengan faqqun. Idgham itu lawannya adalah faq. Faqqun, al-faqqu. Ini ya. Ini hukum ya, idgham yang mumtani, yang terlarang. Yang tadi apa? Wajib idgham. Yang ini tadi mumtani, terlarang, tidak boleh idgham. Kemudian yang berikutnya, wajizun idza dakhala al-jazimu ala fi'lil wahidi, dan idgham itu boleh. Ya. Dikatakan jaiz, boleh. Berarti apa? Boleh idgham, boleh pula tidak. Ya. Bagaimana? Kapan? Idza dakhala al-jazimu ala fi'lil wahidi. Jika fi'il itu ya, dimasuki oleh jazim, yakni kata yang menjazimkan, ya, ala fi'il wahid, pada fi'il yang wahid. Artinya yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan dhamir-dhamir yang muttasil. Jadi fi'il wahid untuk yang mufrad. Jadi tidak bersambung dengan dhamir-dhamir muttasil pada huruf akhir, pada keadaan akhir. Tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan wawu jama'ah, ya, ataupun dengan nun niswah. Ya. Ya, pada fi'il yang seperti itu, fi'il wahid untuk yang mufrad, ya, mudzakkar, kemudian dimasuki oleh jazim, didahului oleh kata yang menjazimkan, maka dia boleh idgham, boleh pula tidak idgham. Fa in kana maksur al-aini, jika ain kalimahnya diberi kasrah, ya, jika ain kalimah dari fi'il tersebut itu dikasrah, ka yafirru, seperti pada contoh yafirru, ya, yafirru ini diidgham. Asalnya apa? Yafriru, ya, bentuk mudhari ini asalnya adalah yakriru, kemudian di idgham menjadi yafiru. Jadi ketika di idgham ain kalimah tadi, jadi ain kalimah dilihat pada asalnya yakriru. Di situ tampak ain kalimah di kasrah pada ra yang pertama, ya, ain kalimah ini di kasrah yakriru. Ketika di idgham, ya, kasrahnya sudah bergeser pada fa kalimah menjadi yafiru. Ya, bergeser pada fa kalimahnya. Karena ra-nya itu di idgham. Ya, jadi melihat harakat ain kalimah di sini pada bentuk asli yakriru. Au maftuhah atau di fathah ain kalimah tersebut ka ya'udu, seperti pada contoh ya'udu. Ya'udu ini di sini fa kalimah di fathah menunjukkan apa? Ain kalimah dari kalimat tersebut adalah fathah. Jadi dipindah harakatnya, asalnya ya'udu. Ya. Asalnya ya'udu. Kemudian dua huruf yang sejenis yang sama yaitu dhad itu di idgham, maka fathah pada ain kalimah pada dha yang pertama digeser dipindah ke huruf ain kepada fa kalimahnya dari ya'udu menjadi ya'udu. Ya, di sini ain kalimah pada fi'il ini ya'udu asalnya ya'udu itu di fathah. Ain kalimahnya di fathah, diberi harakat fathah. Ini. Jadi pada fi'il yang seperti ini tadi boleh idgham, boleh pula tidak ketika dimasuki didahului oleh jazim, kata yang menjazimkan. Ya. Dicontohkan fatakulu, tinggal katakan contoh dari tadi yafiru ya'udu didahului oleh jazim yaitu huruf lam. Sebagai contoh lam ini menjazimkan menjadi lam yafirra atau lam yafirri, walam ya'udda atau walam ya'udbi, ya, bikasri lami wa fathiha, dengan mengkasrah lam kalimah, lam fi'il, dan memfathahnya, memberi harakat fathah pada lam fi'il tersebut. Ya, jadi ini boleh dikasrah ataupun boleh difathah pada lam kalimahnya. Ya fir, lam yafirra atau lam yafirri, kemudian lam ya'udda atau lam ya'udbi. Ya, di sini idgham dua huruf yang sama yang sejenis, ra pada yafirra tetap idgham atau dhad pada ya'udu tetap idgham ketika didahului oleh jazim tersebut. Lam yafirra, lam ya'udda. Wa taqulu, dan engkau katakan, boleh pula engkau mengatakan dengan fak, dengan mengurai tadi, dengan memisahkan dengan tidak idgham menjadi lam yafrir. Ya, keasalnya tadi yafriru menjadi lam yafrir. Walam ya'bad, ya, ya'abdu tadi asalnya ya'abadu, kemudian dimasuki jazim menjadi lam ya'bad. Yakni apa? Bifakil idghami, dengan mengurai idghamnya. Ya, fak, ya, dengan mengurai, memisahkan idghamnya. Ra dipisahkan, tidak idgham. Demikian pula bad pada kedua contoh ini. Ya, dipisahkan hurufnya, tidak di idgham, menjadi lam yafrir, lam ya'bad. Ini boleh seperti ini. Dan tadi fi'il ini untuk wahid, untuk mufrad, artinya apa? Huruf akhir tidak bersambung dengan dhamir muttasil. Ya, seperti ditunjukkan dalam contoh ini. Ya. Wa hakadha hukmu yaqsha'iru wa yahmaru wa yahmaru. Dan demikian pula hukum pada fi'il yang lain, yakni seperti contohnya yaqsha'iru, yahmaru, wa yahmaru. Di sini fi'il-fi'il ini keadaan huruf akhirnya berupa huruf yang idgham. Ya, keadaan akhir dari fi'il-fi'il ini yaqsha'iru, yahmaru dan yahmaru ini huruf yang idgham. Yang asalnya dua huruf kemudian dijadikan satu. Ya. Maka ketika fi'il-fi'il tersebut nanti didahului oleh jazim dan akhirnya tidak bersambung dengan dhamir-dhamir muttasil ya untuk fi'il wahid tadi, maka ra yang idgham tersebut ini boleh tetap idgham, boleh pula dengan fakul idgham. Ya, jadi boleh mengatakan lam yaqsha'irra, lam yahmarra, lam yahmarra. Ya, atau lam yaqsha'rir, lam yahmarir. Lam yahmarir, kemudian lam yahmarir. Seperti itu. Jadi dengan fakul idgham dengan memisahkan huruf yang sama tersebut. Lam yaqsha'rir ini. Atau lam yahmarir. Atau yahmarir ini. Seperti ini. Ya, ada lam ya, ada jazim ya, ada yang menjazimkan ya. Caranya ini ada yang menjazimkan ya, yang mendahulunya ya, huruf-huruf jazim yang mendahulunya atau yang lainnya yang menyebabkan jazim, kemudian akhirnya itu tidak bersambung dengan dhamir-dhamir muttasil ini. Jadi untuk fi'il yang mufrad mudzakkar ini, fi'il wahid ini boleh idgham, boleh pula fakul idgham. Kemudian dijelaskan tadi ada catatan kaki. Yafirru, yahrubu. Yafirru, ini maknanya artinya adalah yahrubu, lari. Yafirru itu lari, semakna dengan yahrubu. Kemudian ya'abdu syai'a, ya'abdu maknanya apa? Ya'fuzuhu bisinni, mengambilnya, memegangnya, atau menggigitnya dengan gigi. Ya'abdu syai', artinya apa? Menggigit sesuatu. Ya'abdu, ini. Seperti dalam hadis disebutkan ya, tentang apa? Sama seperti sunnah, terpegang teguh dengan sunnah, disebutkan abdu alaiha bin nawajid. Ya, jadi gigitlah, ya, itu ya, sunnah tersebut dengan nawajid, dengan gigi geraham. Jadi abdu, ini maknanya gigitlah. Ya, ini makna dari fi'il tersebut. Nah, ini tadi disebutkan apa? Fi'il itu ain kalimahnya di kasrah seperti yafirru, atau ain kalimahnya di fathah seperti ya'abdu. Untuk hukum bolehnya idgham atau fakul idgham dengan syarat tadi ya. Nah, kemudian dijelaskan kalau ain kalimah dhammah bagaimana? Ya, karena tadi yang disebutkan apa? Ain kalimah itu kasrah yafirru, atau ain kalimah itu fathah ya'udhu. Padahal di sana masih ada satu lagi yaitu ain kalimah di dhammah. Bagaimana? Nah, di sini dijelaskan wa in kanal ainu minal mudhari'i maghmuman, jika ain kalimah dari mudhari' tersebut itu dhammah. Ain kalimah pada mudhari' itu dhammah, fa yajuzul harakatu salatu ma'al idghami. Maka boleh dengan tiga harokat ketika idgham. Bolehnya tiga harokat, ya, pada akhir fi'il tersebut ketika keadaannya idgham, bersama idgham. Wa faqquhu, dan boleh pula faqqul idgham, menguraikan huruf yang sama tadi, tidak idgham. Ya. Tadi sebelum dilanjutkan ya, tadi kalau diperhatikan yang ain kalimahnya di kasrah ya firru, atau ain kalimahnya di fathah ya abdu, ketika idgham itu akhir harakat akhir pada fi'il tersebut ada dua keadaan, yaitu kasrah dan fathah. Lam yafirra dengan fathah, atau lam yafirri dengan kasrah. Lam ya'adda dengan fathah, atau lam ya'addi dengan kasrah. Jadi ada dua harakat di sini. Ketika ain kalimahnya kasrah atau fathah. Lalu kalau tadi, atau kemudian yang disebutkan sesudahnya ini, kalau ain kalimah mudhari itu dhammah, maka harakat yang akhir tersebut boleh dengan tiga macam harakat ketika idgham. Dan boleh pula faqqul idgham. Fataqulu, sehingga kau katakan misalnya, contoh untuk yang dhammah pada ain kalimah, yamuddu. Dari madda yamuddu. Nah, ini apanya? Yang dudu. Apanya yang dudu? Nah, di situ tampak ain kalimah dhammah. Ya, ini ya. Dari yang dudu ketika idgham menjadi yamuddu. Atau itu wajib idgham menjadi yamuddu. Ini apanya? Ya, lalu apa? Ketika dalam atau jazim, ya, kata yang menjazimkan, sesuatu yang menjazimkan yang mendahulunya, maka keadaannya di sini tadi dikatakan ya juzul harakatut salat, boleh tiga harakat. Maknanya apa? Disebutkan di sini boleh dibaca lam yamuddu atau lam yamudda. Yamuddu dengan dhammah, atau lam yamudda dengan fathah, atau lam yamuddi dengan kasrah. Ya, bi harakatid dali, dengan harakat-harakat pada huruf dal tersebut. Tiga macam harakat, dhammah, fathah, atau kasrah. Ya, lam yamuddu, lam yamudda, atau lam yamuddi. Ya. Dan boleh pula faqqul idgham menjadi lam yamdud bi faqqul idgham, dengan faqqul idgham ini boleh menjadi lam yamdud. Ini lam yamdud. Ya. Jadi perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi ketika idgham ini hanya dua harakat, fathah atau kasrah, lam yafirra atau lam yafirri, lam ya'adda atau lam ya'addi. Hanya dua harakat ini, fathah, kasrah. Tetapi ketika ain kalimah tadi dhammah, maka dia boleh tiga harakat ketika idgham, dan juga boleh pula faqqul idgham. Jadi perbedaannya hanya di sini dhammah ini. Ya. Ini pada fi'il mudha'af ya, yang didahului oleh jazim. Dan tentunya fi'il yang didahului oleh jazim, yang dimaksud oleh jazim tentunya adalah bentuk fi'il mudha'af ya. Karena yang mengalami perubahan ketika ada jazim itu hanya pada fi'il mudha'af. Sehingga contoh-contoh di sini tadi adalah pada bentuk fi'il mudha'af. Mudha'af ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Wa hakadha hukmul amri. Demikian pula hukum pada fi'il amr. Hukum pada fi'il amr, pada bentuk amrnya dari mudha'af ini. Ya, apakah dia idgham ataukah faqqul idgham? Bagaimana? Nah, maka di sini dijelaskan hukum amr seperti ini. Ya, fataqulu, sehingga kau katakan untuk yang tadi yang ain kalimahnya kasrah atau fathah, idgham menjadi firra atau firri. Amrnya disini menjadi firra atau firri dengan fathah atau dengan kasrah. Ya, firra atau firri. Kemudian abba atau abbi, ya, dengan fathah pada huruf akhir atau dengan kasrah. Abba atau abbi. Ya, bikasri lami wa fathiha, dengan mengkasrah lam fi'il tersebut dan dengan memfathah lam fi'il tersebut. Gini ya. Jadi boleh fathah, boleh kasrah ketika idgham. Firra atau firri atau abba atau abbi. Ya. Atau boleh pula faktul idgham. Ya. Karena tadi dikatakan hukumnya seperti ini pada fil amr, berarti dia juga boleh fak menjadi if rir. Ya. Kalau fak menjadi if rir, kalau abba menjadi i'bar. Ya, i'bar. Ini. If rir karena ain kalimah kasrah, if rir. Kalau abba abbi ketika faktul idgham menjadi i'bad karena ain kalimah fathah. Wa in kana madmum al-aini, kemudian jika fi'il tersebut ain kalimahnya dhammah, ya, di dhammah pada ain kalimahnya, maka bentuk fi'il amrnya fataqulu, kau katakan menjadi muddu atau mudda atau mubbi. Jadi apa? Bi harakatid dali, dengan harakat-harakat pada huruf dal. Ada tiga harakat ini. Dengan dhammah muddu, atau dengan fathah mudda, atau dengan kasrah muddi. Ketika idgham maka boleh dengan salah satu dari tiga harakat ini. Muddu, mudda, atau muddi. Ini amrnya. Dan boleh pula fakul idgham menjadi umdud. Ya, menjadi umdud. Ini. Ya. Ini ketika tadi ain kalimat dhammah. Ya, jadi hukumnya sama dengan fi'il mudhari' yang didahului oleh jazim, yang dimasuki oleh jazim tadi. Ya. Kemudian perubahan yang berikutnya, tasarruf dari mudha'af ini, tadi sudah disebutkan bentuk maudhi, kemudian mudhari', kemudian amr, kemudian bentuk yang lain, bentuk sesudahnya adalah isim fa'il dari mudha'af. Bagaimana bentuk isim fa'ilnya? Ya, wa taqulu fi ismil fa'il, perkatakan pada isim fa'il. Untuk yang thulatsi mujarrad di sini pada mudha'af, ya, menjadi madun. Ya, asalnya apa? Majidun. Sesuai dengan wazan isim fa'il, ya, pada thulatsi mujarrad isim fa'il wazannya kan fa'ilun. Ya. Asalnya kalau madda yamuddu dibentuk isim fa'il, dia akan menjadi apa? Majidun. Kemudian huruf yang sama sejenis itu diidgham menjadi madun. Ini. Ya, jadi isim fa'ilnya di sini hurufnya idgham menjadi madun. Ini untuk mufrad mudzakkar. Untuk tasmiyah atau musanna menjadi madani, menambahkan alif nun menjadi madani. Kemudian jamak mudzakkar menjadi maduna, menambahkan wawu dan nun. Ini isim fa'il dari yang mufrad, kemudian tasmiyah, kemudian jamak. Kemudian yang mu'annas, yang perempuan, mufradnya madatun, dengan penambahan ta'nits. Kemudian yang mu'annas, tasmiyah, menambahkan tak ta'nits, kemudian alif nun menjadi maddatani, kemudian jamak mu'annas yang salim dengan alif dan tak menjadi maddatun, kemudian untuk mu'annas yang jamak taksir menjadi mawaddun. Ini jadi huruf yang sama ini tetap idgham, diidghamkan pada bentuk isim fa'il, pada semua bentuk ini, untuk yang mufrad, musanna maupun jamak, baik yang muzakkar maupun yang mu'annas. Ini isim fa'il dari yang sulabi mujarad ini. Wa taqulu fi ismil maf'ul, kemudian kau katakan pada isim maf'ul, isim maf'ulnya dari mudha'af ini, yakni mamdudun, isim maf'ul mengikuti wazan maf'ulun, maka di sini menjadi mamdudun. Apa yang terjadi di sini? Fakul idgham, yakni mengurai, memisahkan huruf yang sama, tiga idgham. Mamdudun sesuai dengan wazan isim maf'ul, yaitu maf'ulun, atau sesuai dengan contoh di sini ka mansurun, mansurin, seperti contoh mansurun, mamdudun, maf'ulun. Jadi isim maf'ul ini tidak idgham, fakul idgham. Kalau isim fa'il tadi semuanya idgham, adapun pada isim maf'ul ini fakul idgham, yaitu tidak idgham, hurufnya diurai, dipisah. Mamdudun, seperti itu. Baik. Ini penjelasan pada fi'il mudha'af dengan beberapa macam tasarruf perubahannya. Baik. Terutama tadi terkait dengan keadaan huruf yang sejenis yang sama tadi, apakah itu idgham, apakah tidak idgham. Jadi sesuai dengan yang disebutkan di sini. Adapun yang tidak dibahas, di sini seperti tadi pada rubai misalnya, atau yang sulasi mazid yang tidak dibahas di sini, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu tidak idgham. Seperti pada bentuk asal atau bentuk secara umum. Ini seperti yang rubai misalkan zalzala, dia tidak idgham, tetap zalzala yuzalzilu. Nanti isim fa'il sesuai dengan hukumnya menjadi muzalzilun. Isim maf'ul muzalzalun. Jadi tidak berlaku idgham pada rubai, sehingga di sini tidak dibahas tentang idgham pada rubai karena memang tidak berlaku idgham pada rubai, mudha'af rubai. Jadi ketika tidak ada pembahasan menunjukkan dia sesuai dengan asalnya, sesuai dengan yang sahih, yang salim, yang tidak mudha'af. Seperti itu. Jadi yang ada perubahan, yang ada perbedaan dengan yang asal, dengan yang umum, itu baru dibahas, baru dipelajari. Ini ya. Kalau tidak, berarti kembalikan ke pada umumnya. Sesuai dengan wazan secara umum, wazan masing-masingnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau dilihat di amsilah untuk yang mudha'af, perubahannya, tasrifnya di halaman 36 ataupun juga dari awal juga disebutkan di sana halaman 2, artinya nanti perubahannya bisa dilihat masing-masingnya dari perubahan tasrif yang tadi dari maudhi, mudhari, masdar dan seterusnya, mulai dari halaman 2 pada masing-masing bab itu ada contoh untuk yang mudha'af. Halaman 2 yang awal dari amsilah tasrifiyah ini. Di kolom yang paling kanan, kolom yang paling kanan yang sebelah kanan garis-garis vertikal itu, di situ disebutkan jenis-jenis VL-nya. Yang paling atas ya yang asal sahih. Nah, yang di bawah sahih di situ disebutkan apa? Mudha'af. Ketemu ya. Kolom yang paling kanan ya. Sebelah kanan garis vertikal ya. Biasanya pada baris ketiga ya. Baris ketiga dari masing-masing bab sahih, kemudian bawahnya masih sahih. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah mudha'af. Nah, kemudian ke kiri. Satu baris ini mudha'af. Contoh untuk yang mudha'af pada masing-masing bab. Bab awal ya, fa'ala yaf'ulu, contoh yang mudha'af di sini madda yamuddu. Kemudian masdarnya maddan wa mamaddan, kemudian isim fa'il ma'addun, isim maf'ul ma'addun. Kemudian bentuk amr ini disebutkan salah satu bentuknya yaitu mudda. Adapun rinciannya tadi sudah disampaikan, bisa mudda, muddu ataupun muddi ataupun umdud yang di pembahasan yang lain, tapi yang ditunjukkan dalam ansilah ini salah satu bentuknya ya mudda. Kemudian la tamudda ya mamaddun ya, itu nanti bentuk yang lain. Yang bab kedua juga demikian, pada baris ketiga di situ masih halaman yang sama ya. Baris ketiga mudha'af, contohnya farra. Farra yafirru. Ya, farran wa mafarran. Fahuwa farun wa dhaka mafrurun. Ya, farun isim fa'ilnya. Mafrurun isim maf'ul. Firra fi'il amrnya. Ya. Kemudian pada bab yang ketiga tidak ada mudha'af di situ. Ya. Kemudian bab yang keempat, yang di bawah bab yang keempat halaman 4 bab yang di bawah bab yang keempat al-babur rabi'u ya baris yang ketiga mudha'af abda ya abdu ya, kemudian masdarnya abdan wa ma'abdan, kemudian isim fa'il a'abdun, isim maf'ul ma'budun ya, fi'il amr abdi ya. Ini jadi itu yang ditunjukkan contohnya untuk yang mudha'af. Kemudian yang halaman 8 itu yang ruba'i, bab ruba'i halaman 8 yang bawah, bab yang di bawah ya, baris ketiga dari bab ruba'i mujarrad disebutkan jenisnya adalah mudha'af, contohnya qata'a ya, taqta'a yutaqti'u taqta'atan wa tiqta'an wa muta'ta'an fa huwa muta'ti'un wa dhaka muta'ta'un taqti' la tutaqti' ya muta'ta'un muta'ta'un. Atau nanti bisa dibuat contoh yang zalzala ya, zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan fa huwa muzalzilun wa dhaka muzalzalun ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ditunjukkan di situ contoh-contoh yang ada dalam amsilah ini. Nanti yang mazid juga demikian. Yang jelas untuk mengetahui tadi, lihat yang kolom yang paling kanan, yang sebelah kanannya garis vertikal itu, nanti cari yang mudha'af, yang jenis katanya mudha'af. Ya. Nanti bisa dilihat contohnya perubahannya bagaimana. Adapun perubahan dari sisi apa, ketika bersambung dengan fa'il yang berupa dhamir, ini bisa dibuka pada halaman 36. Ya, halaman 36. 37 ya. Nah, di sini bentuk fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'il yang bersambung dengan dhamir rafa'. Ya, salah satunya atau diantaranya adalah fi'il yang mudha'af pada kolom yang ke-5 dari kanan ya. Pada halaman 36 kolom yang ke-5 yang paling kiri, kemudian yang halaman 37 yang paling kanan. Jadi berjejeran itu. Contohnya madda ya, madda. Nah, kemudian ditasrif ke bawah sesuai dengan fa'ilnya tadi yang berupa dhamir. Madda, madda, maddu, maddat, maddata. Nah, di sini hurufnya apa? Idgham. wajib idgham di sini madda madda maddu maddat maddata wajib idgham. Kemudian yang berikutnya apa? Madadna, madadta, sampai yang bawah madadtu, madadna, ini fakul idgham, tidak boleh idgham. Yang kirinya halaman berikutnya abba, ini juga mudhaaf. Sama abba abba abbu abbat abbata, ini wajib idgham. Adapun yang sesudahnya abadna, abadta dan seterusnya sampai bawah, ini fakul idgham, tidak boleh idgham, mumtani, harus diuraikan abadna abadta seperti itu. Itu yang bentuk madhi, ya, yang bentuk mudhari', ya, pada halaman 40 dan 41 yang paling kanan. Mabda mudhari'nya yamuddu. Kemudian nanti bisa dibaca ke bawahnya yamuddu, yamuddani, yamudduna, ya, itu yang wajib idgham. Kemudian ketika bersambung dengan nun niswah yamdudna atau tamdudna, ini yang tidak boleh idgham. Yang ya'abdu juga demikian, halaman 41 yang paling kanan ya'abdu, ya'abdani, ya'abduna, ini wajib idgham. Kemudian yang bersambung dengan nun niswah ya'badna, ta'badna, ini tidak boleh idgham. Ini untuk menunjukkan contoh-contoh tentang mudhaaf sebagaimana yang sudah disebutkan tadi faedah-faedahnya. Oke. Dan ini lebih mungkin lebih lengkap ditunjukkan dalam amsilah ini contoh-contohnya. Di antara contoh-contohnya. Baik. Dan masih banyak sebenarnya dalam amsilah, ya, yang bentuk-bentuk mudhaaf sesuai dengan bentuknya, tapi mungkin lebih rinci insyaallah pada pembahasan secara khusus amsilah, kitab amsilah tasrifnya ini nanti besok sesudah menyelesaikan yang tasrif al-izi insyaallah. Baik. Ini sekilas dulu, ya, sekilas untuk menunjukkan, menggambarkan tentang fi'il tersebut seperti itu. Ya. Jadi insyaallah nanti saling melengkapi. Faedah-faedah, ya, bisa didapatkan dari tasrif al-izi ini secara ringkas, ya, secara umum. Adapun contoh-contoh lebih lengkapnya, insya Allah bisa didapatkan dalam amsilah tasrifiyah ini. Baik, ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.